Pak, Abi Pak. Saya tanya ke Dina. Nanti duetan, bukan musik ke DJ-nya. Kami lepas, Abi. Sahak. Lagunya. Minta, ya minta. Minta namanya. Alis. Itu sok engke we sok. Ini pas lah. Pina, ikhlas, Cina. Pina kamu. Sabar orang mau tuh mau lihat ya. Gimana terus tadi cepet Wahida Bang lagi nama Wahida kamu itu indah indah kasahan lagi na jadi hanya sok itu Pak Putri Jiban ya Jiban sahab terus saya Sri Jin Jiban ya di Sri Jin Jiban ya Isma iya pengalian terus Sri Cipak kali siapa? Sri Cipak Cipak mah jadi ketua entah soalnya iya soalnya jadi kurang tuh itu nana Cipak sampai Cipak Sri itu tadi kewe kesana tuh mulai kalau usia kesana kan ucah berarti sama usaha Abi Pak Abi tau kan Raya Abi ditau kan Raya sik ini sahab ini baik ini baik baik ya baik itu sahab itu sahab terus sahab ini bayar kemana pasnya pak pas oh. Kurang 7 berarti 7 Ilyas Ilyas sahab pak baik siapa siapa sadari berarti setan Giza Giza Giza Omar Omar Giza Omar Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Husni Kon, Pak. Kon. Kon. Kon. Kon. kalian mau menampilkan apa terserah, erek makanan, erek tari, erek nyanyian. Gimana erek naon? Makanan. Makanan naon kira-kira? Jadi gini, perhatikan dulu, Kupingnya, tugasnya nanti di kertasnya ditulis dulu nama kelompok, makanan khas mana. Misalkan namun tarian, tarian khas mana. Terus misalkan tarian menceritakan tentang naon tarian itu memakanan, misalkan ada sejarahnya enggak gitu. Terus bahan-bahannya ditulis, cara penyajiannya ditulis, kayak presentasinya jadi barangnya langsung ke barangnya berarti cobian jadi cobian ku kalian yang bareng-bareng atau tidak sih pak atau sah cukup nak ya ya kira-kira kelompok kita mau nama apa kelompok putri nama makanan oke uangnya dia uang tarian tariannya dia uang sudah cukup banget. Mana putri nih? Bahasa mana? Bahasa daerah. Pak Ujang nih kenal? Makanan mau lagi atau mau makanan sehari-hari? Tapi makanan. Terus pahit? Nyanyi. Nyanyi. Tari. Nyanyi. Nyanyi tari. Nyanyi. Berarti nyanyi dua. Iya nyanyi satu je. Kipas. Yang disajikannya sih bagusnya sesuainya misalkan kira-kira gini makanan naon dan khas mana ulah dari Jawa Barat lah ya tuh kan makanan tuh bisa awas ya jangan pizza jangan burger itu mah makanan luar atau ini mah makanan khas Indonesia. Indonesia contoh naon lamun misal rendang Palembangnya tempe Palembang dodol Garut. Nah Mbak Ibu Susan bisa konsul ke Bu Susan tempe kumaha bikin Semangat kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tos ya, tosnya. Assalamualaikum.